Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan insyaallah membaca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah. Kata beliau, malhudah. Satu hal penting yang perlu kita ketahui. Inna ahla sunnati wal jama'ati muttafiquna ala adami jawazil khawdi fima jara baina ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min hurubin wa dima'in wa ghairi dhalik. Inna ahla sunnati wal jama'ah, sesungguhnya ahlu sunnati wal jama'ah bihaq, yang sebenarnya ahlu sunnati wal jama'ah, yaitu yang berjalan di atas kitabullah dan sunnah rasulillah sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, bukan sekedar pengakuan sebagai ahlu sunnah saja, karena banyak yang mengaku sebagai ahlu sunnah. Namun kalimat ahlu sunnati wal jamaah yang dimaukan di sini adalah mereka-mereka yang benar-benar berjalan di atas kitabullah, di atas sunnah rasulillah, baik itu secara akidahnya, manhajnya, suluk dan ibadahnya, dijalankan sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ahlu sunnati wal jamaah, mereka muttafiqun, sepakat, ala adami jawazil khawdi, sepakat mereka mengatakan tidak bolehnya al khawd, melakukan perdebatan, membahas dengan pembahasan yang di luar batas. Fi ma jara baina ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apa yang terjadi di antara para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ahlu sunnati wal jama'ah sepakat tidak memperbolehkan berdalam-dalaman membahas perselisihan, pertikaian yang terjadi di antara para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in min hurubin wa dima', terkait dengan masalah peperangan dan pertumpahan darah. Perang Siffin, perang Jamal, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan peperangan dan pertumpahan darah. Wa ghairi dzalik, dan permasalahan-permasalahan yang lain. Wa innal ladzi yanbaghi lil muslimi an ya'dhirahum wa yahmiluhum ala annahum kulluhum mujtahidun. Dan seyogyanya, sepantasnya yang dilakukan oleh seorang muslim yang datang setelah mereka para sahabat adalah memberikan uzur kepada mereka dan membawa pada apa yang terjadi di antara mereka bahwa itu adalah hasil dari ijtihad mereka. Semua mereka adalah mujtahidun, orang-orang yang memang telah sampai pada batasan tingkatan untuk boleh berijtihad. Seperti yang telah kita sampaikan pada waktu-waktu yang lalu, sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib berijtihad. Di satu sisi sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan juga berijtihad. Keduanya sama-sama bisa sampai pada tingkatan mujtahid. Kalau sudah sampai pada titik ini, sudah bisa sampai pada titik orang itu berhak dan pantas untuk berijtihad, maka berlaku di sana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa seorang mujtahid, hakim yang berijtihad, in asab, apabila benar ijtihadnya, falahu ajran, dia dapat dua pahala. Wa in akhta, jika salah ijtihadnya, dapat dosa dia? Enggak. Falahu ajrun, dia mendapatkan satu pahala. Fahum bainal ajri wal ajrain, maka mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tidak keluar dari satu di antara dua kondisi. kalau tidak dapat satu pahala, ya dapat dua pahala. Enggak ada dosanya sama sekali. Dan kebaikan-kebaikan mereka, jihadnya mereka bersama dengan Rasul, penyebaran Islam yang mereka lakukan sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menghapuskan, menggugurkan dosa kesalahan yang telah mereka lakukan. Sebagaimana yang terjadi pada kisahnya Hatim bin Abi Baltah radhiyallahu an membocorkan rahasia penyerangan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang kafir, musyrikin Quraisy di Mekkah ketika itu. Kalau ini dilakukan oleh selain mereka, ini merupakan bentuk riddah, bentuk pengkhianatan dan keluar dari Islam. Kenapa? Dia memiliki mualah, loyalitas yang total kepada mereka orang-orang kafir. Tetapi ketika hal itu dilakukan oleh seorang sahabat yang mulia, bahkan termasuk dari orang yang berjihad bersama dengan Rasul dalam perang Badar, ketika sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu meminta izin untuk memenggal lehernya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Annallaha ittala'a 'ala ahli Badrin faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Wahai Umar, Allah telah mengetahui hati-hati para pasukan yang turut serta bersama dengan Rasul dalam perang Badar dan Allah berkata, "Perbuatlah semua kalian, aku telah menghapuskan dosa-dosa kalian." Kebaikan yang ada yang dilakukan oleh para sahabat berjihad bersama dengan Rasul, penyebaran Islam yang dilakukan baik di masa Rasul atau sepeninggal Rasul, itu telah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Ini yang diyakini oleh ahlu sunnati wal jamaah, memberikan uzur kepada mereka. Dan apa yang terjadi di antara mereka adalah hasil dari ijtihad. وَمَنْ أَخْطَعَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ. Sebelumnya, فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُمْ فَلَهُ أَجْرًا. Siapa yang benar ijtihadnya di antara mereka, para sahabat, dia mendapatkan dua pahala. Kita yakini yang benar ijtihad dalam perang Siffin adalah sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib. Beliau mendapatkan dua pahala. Sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau mendapatkan satu pahala. Pun demikian dalam perang Jamal atau pertikaian-pertikaian yang lainnya. Mereka tidak keluar dari kalau tidak mendapatkan satu pahala, mendapatkan dua pahala. Waman akhta'a, dan siapa yang salah ijtihadnya, falahu ajrun wahid, dia mendapatkan satu pahala. Kama anna ahla sunnati ittafaku ala annahu la yatakallamu fihim illa dalun. Sebagaimana ahlu sunnati wal jamaah juga sepakat menyatakan bahwasannya tidak ada orang yang yatakallamu fihim, berbicara dengan kejelekan. Takallama fi itu artinya berbicara, menyebutkan, tetapi isinya adalah kejelekan. Sebagaimana ahlu sunnati wal jamaah juga sepakat mengatakan bahwa tidaklah seseorang mencela, menghina, merendahkan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali orang itu dal, sesat. Ada seseorang menghina sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata mereka, orang-orang Syiah Rafidhah menyatakan, Abu Hurairah ini kalau waktunya makan dia gabung dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kenapa? Makanannya enak-enak, kenyang, selera nafsu makannya bergelora sehingga bisa makan yang banyak dan kenyang, lezat makanannya. Ketika sholat, dia bergabung bersama dengan sahabat yang mulia, Ali bin Abi Thalib. Ketika ditanya, wahai Abu Hurairah, kenapa ketika kamu makan bersama dengan Muawiyah dan ketika sholat bersama dengan Ali bin Abi Thalib? Abu Hurairah menjawab, makan dengan Muawiyah lebih lezat rasanya dan sholat di belakang Ali bin Abi Thalib lebih khusyuk sholatnya. Ini akadzib, kedustaan. Ini bukan hanya sekedar menghina sahabat yang mulia, Abu Hurairah saja, bahkan tiga sahabat sekaligus dia hinakan. tanpa sadar dia menghina Muawiyah bin Abi Sufyan, tanpa sadar juga dia menghina sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib. Cerita-cerita dusta, karangan-karangan dusta yang dibuat oleh mereka orang-orang Syiah Rafidhah untuk menjatuhkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang tidak mereka senangi. Dhal, sesat. Ahlu sunnati wal jamaah sepakat mengatakan bahwasannya tidak ada yang berbicara dengan kejelekan, membenci, mencela, merendahkan para sahabat kecuali dia seorang yang sesat. Wa man wujida minhu kalamun fi haqqihim fahuwa dalilun ala dhalalihi. Dan barang siapa yang didapati darinya, dari seseorang, bahwa dia punya kalimat-kalimat yang merendahkan para sahabat, maka itu menunjukkan sebagai bukti akan kesesatannya. Farrafidhatu wal khawarij wal mu'tazilatu wa amsaluhum kullu haula'i madzahibuhum mabniyah 'ala ad-dhalal. Orang-orang Syiah Rafidhah, demikian pula orang-orang Khawarij, demikian pula orang-orang Mu'tazilah, mereka semua dibangun di atas pemahaman yang sesat. Rafidhah mengkafirkan seluruh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali dari kalangan Ahlul Bait dan beberapa sahabat yang bisa dihitung dengan jari yang tidak mereka kafirkan. Selain dari itu dikafirkan bahkan sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq dan Umar Ibn Khattab, mereka juluki dengan Sanamai Quraisy, dua berhala Quraisy. Tidak hanya itu, wanita yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, yang telah turun pembersihan dan kesucian beliau dari langit yang dibaca oleh kaum muslimin yang tertera di dalam Al-Qur'an, juga tidak luput dari lisan keji Rafidhah. Ini mereka orang-orang Rafidhah. Yang selamat dari mereka adalah Ahlul Bait dan beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Khawarij, bukan hanya menjatuhkan, merendahkan kehormatan mereka, bahkan membunuhi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tidaklah terbunuhnya sahabat yang mulia Uthman ibn Affan kecuali di tangan orang-orang Khawarij. Disusul berikutnya terbunuhnya sahabat yang mulia, bahkan manusia yang paling mulia di muka bumi ketika itu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tidaklah beliau terbunuh kecuali di tangan Khawarij. Dibunuhi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in oleh mereka orang-orang Khawarij. Wal Mu'tazilah, demikian pula orang-orang Mu'tazilah wa amsaluhum, dan yang semisal dengan mereka. Kullu haula'i madzahibuhum mabniyah 'ala ad-dhalal. Madzhab mereka dibangun di atas kesesatan ketika mereka mencela, merendahkan dan mencibir para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sayyid Qutb, kita mendengar tokoh atau gembong dari Ikhwanul Muflisun, Sayyid Qutb pun demikian. Bukan hanya para sahabat yang dia cela, dia hina, bahkan para anbiya war rusul, bahkan ulul azmi minar rusul, Musa alaihi salam dicela, dihinanya, direndahkan, dijatuhkan kehormatannya, Nabi Allah Musa alaihi salam. Namun sangat disayangkan orang ini dibangga-banggakan oleh para pengikutnya, padahal kesesatan-kesesatannya nyata, tertulis dalam buku-bukunya, terdengar dalam kaset-kasetnya. Namun demikianlah hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berikan kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Waqad qala qailu ahli sunnah, berkata penyair ahli sunnah, wa ma jara baina as-sahabi naskut anhu wa ajrul ijtihadi nuthbit. Perselisihan yang terjadi di antara para sahabat kita diam, tidak membicarakannya secara berdalam-dalaman. Wajrul ijtihad dan pahala bagi orang-orang yang berhak bisa sampai pada tingkatan ijtihad nuthbit, kita tetapkan. Artinya sahabat yang dilakukan oleh beliau-beliau adalah hasil ijtihad. Yang salah dapat satu pahala, yang benar dapat dua pahala. tidak keluar dari salah satu di antara dua kondisi ini. Kalau demikian keadaannya, lantas kenapa ada orang-orang yang mencela, menghina, merendahkan para sahabat, padahal mereka mendapatkan satu pahala dari hasil ijtihadnya yang salah? Maka tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk merendahkan, mencibir, melecehkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, baik individu, perorangan, ataupun secara berkelompok. Seperti misal mereka mencela sahabat yang mulia dan pasukannya dalam perang Siffin, dicela bukan hanya Muawiyah tapi pasukannya, karena banyak para sahabat yang juga bersama dengan beliau, dicela, direndahkan, dihinakan. Demikian pula pada perang Jamal, dia ingin membela sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, namun terjatuh pada kesalahan yang fatal, yaitu mencela, menghina sahabat-sahabat yang lainnya, seperti Muawiyah bin Sufyan, Amr bin Al-As, atau dalam perang Jamal Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, dan para sahabat yang bersama dengan beliau. Jangan sampai ini terjadi oleh kita yang berusaha mengikuti Ahlus Sunnati wal Jamaah dengan sebenar-benarnya, berusaha mengikuti bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala waqad, kita selesaikan sedikit lagi. Waqad dhaharat fi zamanina hadha ashrutatun tarwi ma jara bainal sahabati bidun ihtiramin lahum wala tanbihin ala anna ma jara bainahum la yunshar bal yakunu qaid al kitman. Dan telah tersebar, nampak muncul di permukaan fi zamanina, di masa kita sekarang ini, beberapa tahun yang lalu ini, asyrutah, kaset-kaset rekaman, tarwi ma jara bainal sahabah, yang menceritakan perselisihan yang terjadi di antara para sahabat, peperangan dan pertumpahan darah yang terjadi di antara mereka, bidun ihtiramin lahum, tanpa ada sedikit pun penghormatan kepada para sahabat. Wala tanbihin ala anna ma jara bainahum la yunshar, juga tidak ada peringatan bahwa yang terjadi, apa yang terjadi di antara para sahabat berupa perselisihan, peperangan dan pertumpahan darah, enggak boleh disebarkan. Enggak boleh menjadi konsumsi umum. Tidak ada peringatan sama sekali dalam kaset tersebut. Bal yakunu qaidil kitman, bahkan semestinya yang terjadi di antara mereka ditutup, disembunyikan. Karena kalaupun seandainya dibahas, mereka tidak lepas dari satu di antara dua kondisi tadi. Kalau tidak mendapatkan satu pahala, mendapatkan dua pahala. Wa qad tafaddara fi hadzal majal rajulun yuqalu lahu Tariq Suwaidan. Dan telah tampil pada kesempatan ini yang membicarakan, membongkar apa yang terjadi di antara para sahabat tanpa ada sedikit pun penghormatan kepada mereka, seseorang yang disebut dengan nama Tariq Suwaidan. Seorang yang balun mudil, sesat dan menyesatkan. Para a'immah kibar di masanya ditanya tentang dia ini dan kasetnya. Semua menyatakan enggak boleh diperjualbelikan kasetnya, enggak boleh didengarkan, enggak boleh menjual, enggak boleh membeli. Syekh bin Baz, Syekh bin Uzaimin, Syekh Al-Fauzan, Syekh Rabi', Syekh Ubaid, Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi sendiri, dan beliau tegaskan di sini, semuanya mentahdzir Tariq Suwaidan, rajulun tafih, orang yang bangkrut, yang tidak memiliki sedikit pun rasa penghormatan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Faradda 'alaihi العالم الجليل شيخ السلفي أحمد بن عبد العزيز التويجري بعد تتبع أخطائه والتنبيه عليها في كتاب سماه الإيضاح والبيان في أخطاء طارق السويدان فجزاه الله خيرا وبارك فيه وكثر الله من أمثاله وبالله التوفيق. ما كاد seorang yang alim al-jalil yang mulia yaitu Syekh Salafi, seorang syekh yang bermadhab, bermanhaj dengan manhaj salaf, Ahmad bin Abdul Aziz At-Tuwayjiri, ba'da tatabbu'i akhtaihi, setelah meneliti kesalahan-kesalahan Tariq Suwaidan ini. Wa tanbihi 'alaiha, dan memberikan catatan-catatan penting atas kaset rekaman Tariq Suwaidan yang membeberkan apa yang terjadi di antara para sahabat. Dalam kitab beliau yang berjudul Al-Idhah wal Bayan fi Akhtai Tariq Suwaidan, penjelasan dan rincian yang gamblang yang menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan Tariq Suwaidan, dalam sebuah kitab yang telah dikumpulkan oleh beliau. Fajazahullahu khairan wa baraka fihi. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan balasan kepada beliau dengan balasan yang baik dan memberikan barakah pada beliau. Wa kasarallahu min amsalihi, dan semoga Allah menumbuhkan generasi-generasi yang banyak seperti beliau, Syekh Ahmad bin Abdul Aziz At-Tuwaijiri. Wa kasarallahu min amsali ulama'i ahli sunnati wal jama'ah. Wabillahi taufiq. Selesai kita dari pembahasan ini. InsyaAllah kita sambung pada waktu mendatang dengan pembahasan yang lain insyaAllah. Wabi'idnillah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadzalu barakallahu fikum.